Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, beramalah untuk duniamu sesuai keadaan tinggalmu di sana, dan beramalah untuk akhiratmu sesuai kadar kekekalanmu di sana. Dinukil dari Mawa'idz lil Imam Sufyan Ats-Tsauri, halaman 49.